إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhatullah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada adab yang kelima sekarang dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Qala al-muallif rahimahullah al-khamis, yang kelima, yakni terkait dengan adab seseorang pada dirinya. An yuqassima awqata lailihi wa naharihi. Agar dia membagi waktu-waktunya, waktu malamnya dan waktu siangnya. Tentunya pembagian waktu di sini disesuaikan dengan masing-masing orang. Antara satu dengan yang lain tentunya tidak sama. Adapun kalau kita berada di satu tempat, markiz min marakiz al-ilm, ma'ahad min ma'ahid as-sunnah, tentu di sana telah ada taksimat pembagian-pembagian waktu. Pembagian waktu untuk durus, untuk rohah, dan untuk rukud, untuk istirahat, untuk tidur, untuk makan, dan sebagainya. Dan tentunya jika hal tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya, bismillah, akan membawa kepada maslahat yang besar pada masing-masing talibul ilm. Adapun bagi yang tidak berada di satu komunitas, tidak berada di satu markiz, dia berbaur dengan masyarakat luas, tentunya tergantung daripada dirinya dalam pandai-pandainya dia mengatur waktunya. Wa yaghtanima baqiya min umrih, dan dia gunakan sebaik-baiknya apa yang tersisa dari usianya. Fa inna baqiyatal umr la qimata lah, karena sisa daripada usia ini tidak ada bandingnya, tidak akan bisa dinilai. Para salaf dahulu, mereka begitu sangat memperhatikan yang namanya waktu. Lepas begitu saja, itu berat sekali bagi mereka. Sebagian salaf menyatakan, wallahi innani ata'assafu fil fawat anil istighal bil ilm. Demi Allah, sungguh aku sangat sesalkan. Fil fawat anil istighal bil ilm. Terlewatkannya waktu begitu saja tanpa ada kesibukan dengan ilmu. Fi waktil akal. Ya, ini kesibukan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Karena kebutuhan yang sifatnya primer, pokok. Apa itu? Fi waktil akal. Lepas begitu saja tanpa ada kesibukan dengan ilmu. Karena sedang makan. Ya, fi waktil akal. Pada saat makan. Jadi waktu yang terbuang karena makan itu begitu sangat digetuni. Digetuni apa bahasa Indonesianya? Disesali. Sangat disayangkan. Oleh sebagian salaf ini. Fa innal waqta waz zaman aziz. Karena waktu dan masa itu begitu sangat mulia. Satu gambaran bagaimana dahulu salaf kesibukan mereka dalam durus. Habis waktunya betul-betul secara total untuk pelajaran. Ini digambarkan oleh Ibnu Abi Hatim pada masa-masa beliau masih belajar. Ibnu Abi Hatim menyatakan, kunna bi Misra. Dahulu kami berada di Mesir. Sab'ata ashur, selama 7 bulan. Lam na'kul fiha maraqah. Kami sama sekali tidak pernah merasakan maraqah. Kuah. Hanya sebatas kuah saja tidak pernah dirasakan oleh mereka. Ibnu Abi Hatim dan tulab yang lainnya. Jadi makan makanan ala kadarnya. Roti yang kering. Ya, tanpa ada basah-basahnya maraqah. Kuah. Dan kita bisa membayangkan dan bahkan merasakan karena memang sebagian kita mengalami yang seperti ini. Adanya maraqah itu begitu sangat luar biasa, padahal maraqah dalam artian hanya sekedar kuah begitu saja. Rasanya juga hambar. Tetapi di saat makan dengan maraqah yang rasanya agak pahit, bukan pahit afwan, agak kecut. Karena kebiasaan ya, di Yaman terutama yang kami ketahui, di sana maraqah itu dikasih semacam ya, kayak jeruk begitu, jeruk nipis atau jeruk-jeruk seperti itu. Rasanya jadi kecut. Itu kita makan bisa sangat lahap sekali. Ya. Di saat ada maraqah. Dijual di Bufia sekitar 10 rial Yaman. Murah lah hitungannya. Nah ini Ibnu Abi Hatim menyatakan 7 bulan belajar di Mesir tidak pernah merasakan yang namanya maraqah. Naharuna nadur ala suyukh. Siang harinya kami keliling dari syekh satu ke syekh berikutnya. Jadi metode daripada belajar pada masa dulu tidak seperti sekarang ya. Munazzim. Yang begitu sangat teratur. Pada saat itu banyak durus yang dibuka, kemudian masing-masing daripada talib mengambil durus yang dia perlukan. Berpindah dari satu daris ke daris berikutnya, dari satu daris ke daris berikutnya, terus seperti itu. Sehingga memungkinkan dalam sehari bisa belasan durus didapatkan. Itu yang dahulu kita saksikan di Demak. Setiap ada pembukaan durus disampaikan. Ada yang mendiktekan atau ada yang mengumumkan, menyampaikan dibuka daris ini oleh Syekh Fulan atau oleh Mustafid Fulan. Setiap hari yang ada pembukaan maka akan disampaikan durus-durus tersebut. Dan kemudian jadwal durusnya ditempel. Masing-masing talib bisa melihat yang dia butuhkan. Dari pagi, ya dari pagi, pada suruk, biasanya kita di masjid sampai suruk. Setelah suruk, sholat dua rakaat yang tidak ada daras, dia bisa kumpul di tempat disediakan makan pagi. Yang ada daras, ya dia otomatis ngambil daras. Dari jam 6 sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Berpindah dari satu syekh ke syekh berikutnya. Terus seperti itu. Nah ini gambarannya seperti ini. Naharuna nadur ma'ala suyuh. Wabil lail nansakh wa nuqabil. Adapun malam harinya kami menyalin. Dan kami muqabalahkan dengan catatan yang lain. Mungkin ada yang perlu ditasrih, ada yang perlu dibetulkan, diluruskan, ada yang mungkin catatan yang keliru atau salah dengar. Sehingga betul-betul habis waktu itu. Fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhon. Maka kami pun mendatangi pada suatu hari aku bersama dengan satu temanku, sama-sama talib, mendatangi seorang syekh. Mendatangi seorang syekh untuk belajar di majelisnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, huwa alil, beliau sedang sakit. Berarti utlah kan ini, berarti ya kosong ya. Kosong pelajaran. Nah, di saat itu, faro'aitu samakah, a'jabatna, aku melihat, saat itu ada ikan yang dijual. Ikan yang menggiurkanku, menggiurkan kami. Fastarainaha, maka kami pun membelinya. Falamma sirna ilal bait, di saat kemudian kami pulang ke rumah. Hadara waktu majlis ba'di suyuh. Ternyata sudah datang waktu majelis bagian masayikh. Harus belajar. Famaudaina, kami pun langsung berangkat. Sampai di rumah, taruh itu ikan, berangkat untuk menuju majelisnya ke syekh. Yang sudah mulai. Falam yazal as-samakah. Fala tata ayyam, maka ikan tersebut tetap terus menerus berada di rumah selama 3 hari. Selama 3 hari. Wa kadaan yamdo, hampir-hampir sudah rusak. Ya, hampir-hampir sudah kadaluarsa. Hampir. 3 hari. Ya kalau cuaca dingin, bisa saja sampai 3 hari. Ya. Terkadang di daerah-daerah tertentu, mungkin di daerah Mesir sana juga seperti itu. Ada masa-masa dingin ya, masa-masa cuaca itu dingin, sehingga ikan bisa bertahan lebih lama. Fa'akalnahu nayyian, maka kami makan sudah walaupun dalam keadaan sudah basi. Lam natafarrok naswih, kami tidak ada waktu untuk kemudian membakarnya, memanggangnya. Tsumaqal, kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan, la yustata'ul ilm birohatil jasad. Tidak mungkin, tidak dimampui, tidak disanggupi ilmu itu dicapai dengan rohatul jasad. Badan yang rohah, badan yang nyantai. Dengan berleha-leha. Ilmu tidak bisa dicapai dengan berleha-leha. Itu keadaan daripada salaf kita dahulu. Sedangkan kita ini sekarang, Masya Allah, keadaan kita jauh berbeda dengan salaf kita. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Kita berada di markiz min marakizil ilm. Dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita untuk mensyukurinya dan menjaganya, nikmat ini. Betapa banyak nikmat-nikmat yang di saat nikmat tersebut tidak dijaga, nikmat akan pergi. Dan alangkah jarangnya, nikmat yang telah pergi kemudian datang kembali. Banyak contohnya. Betapa banyak di sana orang-orang yang seusia kita tidak mendapatkan nikmat ini. Tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu din, ilmu agama. Tidak ada kesadaran bagi diri mereka. Akan tetapi yang lebih lagi untuk kemudian kita syukuri, di sana terdapat banyak sekali anak-anak seusia kalian ini sangat ingin untuk menjadi thalibul ilmi. Sangat ingin, tetapi tidak ada jalan. Ima karena ketidakmampuan dalam finansial, dalam ekonomi. Wa ima tidak memiliki jalan untuk bisa sampai kepada tempat-tempat yang dia ingini. Sehingga sepantasnya bagi kita betul-betul untuk menjaga. Menjaga daripada nikmat ini.